selalu sayang padamu, kau tahu itu. Ku kan berjuang terus untukmu sampai kapanpun, walau kau selalu menyalahi diriku. Kau tak akan pernah tahu sedalam apa cintaku untukmu. Biar ku selalu tak benar di matamu, namun ku tak lelah menyayangimu seberat apapun itu. Ku mohon jangan dirimu seperti dirinya yang telah menyia-nyiakanmu. Ku kan habiskan seluruh waktuku hanya denganmu. Ku tak berhenti untuk jagamu dari sedihmu, walau kau selalu menyalahi diriku. Kau tak akan pernah tahu sedalam apa cintaku untukmu. Biar ku selalu di matamu, namun ku tak lelah menyayangimu seberat apapun itu. Ku mohon jangan tinggalkan diriku. Ku tak akan mau menyakiti dirimu seperti dirinya yang telah menyia-nyiakanmu. Sayang, takkan ku sia-siakan.